Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalimat yang sering diucapkan ketika hidup dan sebelum mati, ucapkanlah dengan hati yang ikhlas, bersyukurlah dengan segala nikmat. Jalani hidup selalu dengan ibadah untuk bekal kita nanti di akhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersolawat kepada Rasul, berzikirlah kepada Allah, ucapkanlah dengan hati yang ikhlas, bersyukurlah dengan segala